Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sudah ada beberapa nasihat yang kita baca dari nasihat Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala untuk para penuntut ilmu. Nasihat untuk tawadhu, tidak sombong. Demikian juga berterima kasih kepada para ulama, ahli ilmu yang kita mengambil ilmu dari mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan rahmat bagi mereka. Dan yang terakhir yaitu menjauhi ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, serta kitab-kitab mereka, dan menjauhi ulama su serta kitab-kitab mereka. Kita lanjutkan nasihat yang ke-8. Beliau mengatakan al-hirsu ala mujalasati salihin wa ahli al-fadli. Yang ke-8 adalah bersemangat untuk bermujalasah, duduk, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Wa ahlil fadl, dan orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu. Ini juga hal yang sangat penting, karena pertemanan, persahabatan itu sangat berpengaruh terhadap orang lain. Tidak asal-asalan menjadikan sebagai teman. Sahib dikatakan sahib, teman dalam bahasa Arab, teman dikatakan sebagai teman sahib. Innamas sahibu yunqalu sahiban li'annahu sahib. Ya. Sahib dikatakan sahib, teman dikatakan sebagai teman karena sahib, dia akan menarik, mempengaruhi temannya, mempengaruhi dengan ucapannya, dengan tindak tanduknya. Sehingga ada ucapan yang lain dari ahli ilmu, anil mar'i la tas'al was'al an sahibi. Tentang seseorang jangan tanya kepadanya atau tentang dia, tanyalah tentang temannya. Siapa temannya? Dia pergi dengan siapa? Dia berangkat dengan siapa? Masuk dengan siapa? Kemana-mana dengan siapa? Anil mar'i la tas'al fas'al an sahibi. Tanya siapa temannya, siapa sahabatnya. Dan di situ demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung dari agama temannya, sahabatnya, maka hendaklah dia memperhatikan siapa yang menjadi teman dia. Kata beliau, kata Syekh rahimahullah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Yang artinya Allah memerintahkan kepada nabinya, wasbir, sabarkan dirimu wahai nabi, sabar. Sabarkan dirimu untuk bersama dengan para sahabatmu, yaitu orang-orang fakir, kaum mukminin yang beribadah kepada Allah. Ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabar untuk bersama mereka, ahli tauhid, ahli ilm, orang-orang yang beriman, yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajha, orang-orang yang menginginkan wajah Allah, ikhlas. Sabar, bersahabat dengan mereka. Duduk bersama mereka, berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena punya iman, karena ikhlas. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Enggak mau perhatian, cuek. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka menuju selain mereka, dari orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki iman. Yang tayyib untuk mendapatkan perhiasan dunia, jangan berpaling meninggalkan orang-orang yang baik tadi, punya iman, punya amal soleh, punya niat yang tulus, ditinggalkan kemudian cari teman yang lain, ashabu dunia, al-kafarah, fajarah, orang-orang kafir, semata-mata ingin mendapatkan kehidupan dunia, kedudukan, tahta, harta. Wala tuti', dan janganlah engkau menaati orang yang Allah jadikan kalbunya lalai untuk mengingat Allah. Jangan menaati orang yang lalai kepada Allah, enggak berzikir, enggak berilmu, enggak mencari ilmu, enggak beramal saleh. Orang-orang lalai tidak mau beribadah. Jangan menaati mereka. Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya lebih mengedepankan kepentingan pribadi dia, hawa nafsunya, daripada ketaatan kepada Allah. Wa kana amruhu furudha, sehingga urusan orang tersebut rusak, demikian pula terbengkalai. Jangan, enggak akan bisa terpengaruh ketika bergaul dengan mereka. Ini perintah Allah kepada nabinya. Mari kita semuanya, ya, para penuntut ilmu, demikian pula ahlu sunnah wal jamaah, bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman, orang-orang ikhlas, orang-orang saleh, orang-orang yang menjaga amalannya, ibadahnya. Ini nasihat ke-8, semangat untuk mujalasah, duduk, berteman, bergaul dengan orang-orang saleh, mendekat dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, berteman dengan ahli ilmu. Kemudian dalil berikutnya di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-27 sampai 29. Coba, akibat dari pertemanan ini bukan hanya berdampak di dunia, dampaknya sampai ke akhirat. Allah mengatakan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula." pada hari, ingat wahai Nabi, pada hari orang zalim yang menzalimi dirinya menggigit jari-jemarinya, kemudian sebagai bentuk penyesalan, ketun, usal. Kapan? Di akhirat. Ingat peristiwa yang akan terjadi kelak, orang zalim akan menggigit jarinya sambil mengatakan sebagai bentuk penyesalan. Namun sudah percuma. Ya laitani, duhai seandainya aku bersahabat. Bersahabat dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aku mengikuti petunjuknya dengan menjadikan Islam sebagai agama. Dia memilih agama orang-orang kafir, musyrik, sehingga mati dalam keadaan musyrik, menyesal di akhirat. Tuhai, seandainya dulu aku menjadikan agama Nabi, aku mengikuti sunnah Nabi, sehingga masuk ke dalam jannah. Kemudian dia mengatakan lagi penyesalan. Ya wailata, duhai seandainya, lam attakhid, ya wailata, lam attakhid fulanan khalila, duhai seandainya aku tidak menjadikan fulan, yakni orang kafir, sebagai teman, sebagai sahabat karibnya. Penyesalan karena salah di dalam berteman. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkanku, teman tersebut telah menyesatkanku dari jalan yang benar, dari Al-Qur'anul Karim, dari peringatan Allah setelah datangnya peringatan itu Qur'an, sunnah, Islam sudah datang, namun gara-gara teman. Dan sungguh syaitan itu benar-benar menipu manusia, senantiasa berusaha untuk menipu, menyesatkan manusia. Ayat yang mulia ini barakallahu fikum, peringatan bagi kita semuanya untuk benar-benar selektif, benar-benar memilih sahabat, teman, dalam mencari ilmu, dalam meniti kehidupan ini, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Ini berita dari Allah. Nanti orang kafir keadaannya seperti itu, menyesal. Seandainya dulu aku mengikuti Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Demikian juga setelahnya. Seandainya dulu aku mengikuti jalan orang-orang berilmu, petunjuk mereka, arahan mereka, sudah dijelaskan ini yang benar. Ya. Menyesal. Seandainya dulu saya enggak berteman dengan dia, orang-orang yang menyimpang, menyesal terhadap apa yang sudah dia lakukan di dunia. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Memang Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Peringatan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis wa fi sahihain an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul jalisi salihi wa jalisi su', perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Sesuatu yang sifatnya maknawi dipermisalkan oleh Nabi SAW dengan sesuatu yang hissi, yang tampak, supaya kita semakin memahami dan jeli dan mengambil pelajaran. Suatu yang maknawi, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek, punya dampak, punya akibat, punya buah, dan hasil. Kata Nabi, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti hamil al-mis, orang yang membawa minyak wangi. Ini teman duduk yang baik. Orang yang bawa minyak wangi dan nafikh al-kir, pandai besi. Satu yang kelihatan nyata di hadapan kita. Ini bawa minyak wangi, ini pandai besi. Bawa api dan seterusnya. Tampak di situ. Yang bawa minyak wangi, ini adalah orang soleh. Nafil khil kir, orang yang jahat, orang yang jelek. Sekilas langsung bisa, mungkin kita memahami, melihat dampaknya, ini bagus, ini jelek. Dijelaskan oleh Nabi SAW, fahamilul miski, ya, kemungkinannya, orang yang membawa misk, minyak wangi, misk yang harum, diumpamakan oleh Nabi dengan minyak wangi yang luar biasa harumnya. Orang yang soleh seperti minyak wangi yang sangat harum. Al-misk. Imma an yahziyaka. Bisa jadi dia akan menghadiahkan. Ya. Memberikan padamu gratis cuma-cuma. Karena lama bergaul dengan dia. Atau mungkin dia punya lebih dari satu. Kasih. Beri minyak wangi tersebut. Kita juga akhirnya bisa memanfaatkan. Pakai bajunya, badannya harum. Ya. Wa imma an tabta'a minhu. Bisa jadi engkau akan membeli, tertarik dengan minyak wangi. Karena dia bawa minyak wangi, dia memakai minyak wangi, harum. Pengen kita. Seperti dia. Ya, dah berapa harganya beli. Senang melihat. Karena teman. Yang berikutnya, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau tidak, ya, bisa jadi enggak menghadiahkan, tidak bisa membeli karena enggak dijual, ya. Atau hal yang lainnya. Bisa jadi yang ketiga, wa imma tajida minhu rihan thayyibah, atau engkau akan dapatkan dari orang itu aroma yang harum, semerbak. Harum, enak. Senang orang mendekat dia. Ya. Apa? Menjadikan dia, dan kita senang bergaul dengan orang itu. Terus bersamanya. Ya. Kita dapatkan bau yang harum. Orang akan melihat juga. Ya. Orang itu bergaul dengan orang yang bawa minyak wangi. Senang dengan kebersihan. Orang yang bersih. Orang yang wangi. Beda halnya dengan orang yang satunya, wanafikhul kir, adapun andai besi, imma an yuhriqa thiyabah, bisa jadi dia akan membakar bajumu. Main-main bisa jadi, guyon, dinyos, dibakar, gitu. Atau sengaja mencelakai kita, sengaja. Biar merasakan ini loh. Nah, kita kena dampaknya, dampak negatifnya. Wa imma an tajida minhu rihan mumtinah, atau bisa jadi kita akan mendapatkan darinya bau yang busuk, enggak sedap. Kenapa? Karena di depan api baunya, bajunya, pakaiannya bau kosong. Coba kita misalnya di rumah saja di dapur. Ya, berapa jam masak? Kemudian kita kemana, keluar atau ke masjid, kurang dekat kira-kira gimana? Bau kan di situ, bau dapur. Ya. Bau dapur, bajunya ini habis masak apa? Habis dari mana? Habis dari dapur. Itu dapur, dapur rumah. Ya. Belum lagi ini. Nah, kecuali kalau dia mandi membersihkan diri. Ini hal nyata. Nabi memperisalkan bagaimana dampaknya. Ya, api yang dia gunakan untuk membuat perlengkapan dari besi tadi itu, peralatan dari besi, nafikhul kir, dia tiup, melekat pada bajunya, tangannya. Nah, penampilannya juga jelek. Duduknya dengan orang itu akan berpengaruh. Pekerjaannya juga itu. Ya. Hamil mis, orangnya biasanya apa? Lembut. Kan itu. Tutur katanya bagus. kalem. Yang ini kerjanya mukul-mukul, dak dak dak. Pengaruh ke situ. Ya, pengaruh. Karena pekerjaannya keras, panas. Ucapannya juga apa? Keras juga. Mau enggak mau juga masa dia bicara dengan pandai besi pelan-pelan, enggak dengar. Ya. Pengaruh. Baik. Saling mempengaruhi. Ini permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya. Suatu yang sifatnya maknawi dijelaskan Nabi, suatu yang hissi. Gitu loh keadaannya. Pergaulan. Kita juga menyaksikan bagaimana Abu Thalib, karena pergaulan, karena pertemanan, mati di atas kekufuran. Pengaruh dari orang-orang kafir sampai meninggal dunia pun mereka ingin menginginkan Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. At-targhabu an millati Abdul Muttalib. Ketika diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia, enggak bisa memberikan hidayah, apalagi yang lainnya. Nabi sudah berusaha memberikan harapan. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Mudah kan? Ringan. Kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujah, alasan, pegangan bagiku untuk membelamu di hadapan Allah. Pengaruh teman. Temannya enggak mau kalah. Ingin menyesatkan di sini. Ya. Ingin menjerumuskan dia. Apakah engkau dengan bahasa mungkin bahasanya lemah lembut, namun di situ keras. Apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Hakikatnya keras. Itu bahaya teman jelek. Maka demikian pula kita semuanya memperhatikan yang sudah memiliki anak, juga memperhatikan dengan siapa dia bergaul, bermajelis, bersahabat. Barakallahu fikum. Qala fa'ala hadza, oleh karena itu, fa ansahuka, aku nasihatkan kepadamu, bil bu'di an hadhihi al hizbiyati al mubtadi'ati atau al mubtadi'ati. Oleh karena itu, aku nasihatkan kepadamu untuk menjauhi al-hizbiyat, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang diada-adakan. Apapun namanya, jauh. Jangan bermajelis, jangan ingin mencoba mendengar, jangan ingin mencoba menengok, jangan ingin mencoba membaca tulisan mereka. Al-qulub du'ifah. Kalbu kita itu lemah. Lemah kalbu kita. Wasyubuhatu qattafa. Sementara syubhat itu menyambar. Menyambar, bisa masuk satu. Baca ini masuk satu. Baca itu masuk dua. Wa an hadhil jama'ati al-mubtada'ati. Dan berhati-hati dari kelompok-kelompok bid'ah. Kajama'atil ikhwanil muslimin, seperti jama'ah ikhwan al-muslimin. Ikhwan muslimin termasuk bagian dari kelompok yang menyimpang, termasuk bagian dari al-khawarij. Nah, dari ikhwan muslimin terlahir berbagai macam kelompok juga dari situ. Wa jama'ati tabligh, demikian pula jama'at tabligh, dengan berbagai khurafat penyimpangan yang ada pada mereka. Tinggalkan. Wa jama'atil jihad al-jahilati al-hamqa'i, demikian pula jama'at jihad, kelompok yang menamakan jihad padahal bukan jihad. Mati bunuh diri bukan jihad syar'i, memfatwakan fatwa, mengobarkan semangat kepada para pemuda. Betapa banyak anak muda yang menjadi korban dari jamaah jihad, terutama syabab, para pemuda yang sedang mencari, istilahnya sedang mencari jati diri, mencari kebenaran. Bawakan ayat, bawakan hadis, semangat. Jadi korban diiming-iming dengan bidadari, dengan surga. Jamaah jihad al-jahila, yang jahil, benar, jahil mereka. Dibekali dengan semangat. Baca Quran, hafal Quran, enggak memahami dengan pemahamannya benar, hamqa, kata beliau hamqa, bodoh. Atau yang lebih lagi apa? Yang tolol. Enggak mengerti agama yang benar. Qala wa 'alaika, dan wajib bagimu, an tahrisu 'ala mujalasati ahli al-'ilm. Wajib bagimu untuk bersemangat bermujalasah, duduk dengan ahli ilmu. Dia akan berikan bimbingan. Dia akan menjadi contoh penyemangat kita. Dia akan menjadi penggugah kita. Dari tutur kata, dari ibadah, dari amalan dan seterusnya. Dari kehati-hatian. Akan menjadi contoh, pengaruh bagi kita semuanya. Wajib bagimu untuk bersemangat bermujalasah, bermajlis, berteman dengan ahli ilmu, min ahli sunnah, dari kan ahli sunnah, wa musyawaratihim fi ma yahduthu, dan bermusyawarah. Bermusyawarah dengan mereka terkait dengan peristiwa yang terjadi, tidak tergesa-gesa. Musyawarah karena dibangun di atas ilmu, dibangun di atas kehati-hatian. Hati-hati melihat pengaruhnya sekarang maupun yang akan datang. Qala wa iyyaka wa wasawisa al-hizbiyyin, hati-hati dari bisikan-bisikan was-wasnya hizbiyun. Baik dengan lisan mereka, baik sekarang misalnya dengan media sosial yang ada. Dan sebagian kita mengikuti berita-berita tersebut di medsos. Haula hizbiyun, terkait dengan pemerintah, kan itu. Hati-hati dari mereka. Prinsip kita dan mereka berbeda. Dan sudah diingatkan oleh para ulama, termasuk Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Siapa yang ingin cari berita yang berisi dusta, silakan baca koran, majalah-majalah yang ada di sana. Umumnya adalah dusta beritanya, dibumbui dengan berbagai hiasan di situ. Jangan mudah terpancing, lebih-lebih meluangkan waktu ke situ. Nah, karena mereka punya tujuan, kita Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip bagaimana bersikap menghadapi fitnah, menghadapi pemerintah yang zalim, ya. Kita mendoakan mereka, menahan lisan kita, tidak terpengaruh, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula hizbiyun punya tujuan. Termasuk juga ikhwanul muslimin, mereka juga punya tujuan mendirikan khilafah ala za'mihim, dengan klaim mereka. Hati-hati terhadap berita-berita yang datang dari mereka. Cari yang bermanfaat bagi kita semuanya, dunia maupun akhirat kita. Hati-hati dengan idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu kita. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta kita. Wah, mungkin sebagainya berpikir, cuman berapa mega, kan itu ya, berapa kuotanya, nah itu. Tapi waktunya sudah habis. Gak terasa lihat api berapa lama sudah, berapa menit. Kalau dia pakai zikir, pakai baca Al-Quran, pakai untuk aktivitas dunia yang bermanfaat, ya, habis. Untuk ngurusi anak, ngurusi istri, lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Qala fa'innaha ashbahu biwasawisi syaitan, sesungguhnya was-was di budaya hizbiyin itu mirip dengan was-wasnya syaitan. Kata beliau, ya, wa iyyaka wa wasawis al-hizbiyyin, hati-hati dari waswas tipu daya hizbiyun. Setiap orang yang walak dan baroknya kepada kelompoknya itu hizbiyun, hati-hati dari mereka. Kenapa? Karena tipu daya waswas mereka itu mirip dengan waswasnya syaitan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan ya'idu, menjanjikan kepada para pengikutnya. Menjanjikan kepada para pengikutnya dengan janji-janji dusta. Kalau kamu lakukan ini nanti akan begini, akan begini. Demikian pula wa yumannihim, dengan angan-angan. Angan-angan kosong, ya. Al-batilah al-khadi'ah, angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan syaitan untuk mereka itu adalah hurura khadi'an la sihatalaha, tipu daya semata. Kata beliau rahimahullah ta'ala, waswas demikian pula, janji demikian pula, bisikan hizbiyun itu mirip asbah, ya, sangat mirip dengan waswasnya janji-janji syaitan. Peringatan dari beliau rahimahullah ta'ala. Dia, tentu beliau di sini berbicara di atas ilmu, di atas basirah, di atas pengalaman. Benar demikian. Yang terjadi pada Presiden Yaman dahulu. Sudah diingatkan oleh Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Hati-hati dengan kelompok itu. Kelompok Syiah masih kecil ketika itu. Masih kecil kelompoknya. Diingatkan oleh Syekh Mukbil. Namun dibiarkan berkembang-berkembang. Yang awalnya di satu mungkin provinsi, dari satu provinsi sangat kecil. Belum lagi yang di Yaman tidak ada apa-apanya. Dari satu provinsi kecil. Berkembang semakin banyak, semakin besar, terjadi pertempuran. Ya, ditawan tentaranya, senjatanya dirampas. Ya. Kemudian damai lagi terus. Berapa kali pertempuran, 6 atau sekian kali pertempuran terjadi. Termasuk juga yang diingatkan oleh Syekh Mukbil pada Presiden Yaman ketika itu, yang sudah meninggal. Meninggalnya pun bagaimana? Meninggalnya dibunuh oleh orang, oleh kelompok yang dulu diingatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kelompok Syiah Rafidiyah. Kalau sana, ya, mereka menisbahkan Zaidiyah, padahal Jarudiyah. Termasuk dari kelompok Syiah Rafidiyah ekstrim. Diingatkan. Diingatkan juga oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dengan kelompok yang lain. Ikhwanul Muslimin. Jadi dengan mereka supaya dipantau, ya, masuk juga dibubarkan, hati-hati dari mereka. Akhirnya terjadi apa yang terjadi kurang lebih tahun 2010-an 2011, mereka itu kaum muslimin sendiri yang menggolengkan, yang menuntut presiden untuk turun, ya, turun. Dan beberapa tahun yang lalu, tahun berapa, 2000 berapa itu, 16 atau berapa, ya, Presiden Ali Abdullah Saleh sendiri dibunuh oleh siapa? Kaum Syiah Rafidhah. Mereka sendiri. Nah, haula hizbiyun, sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Itu contoh yang nyata. Qala rahimahullah wa la ilaha illallah. Tidak ada daya dan upaya. Wa la ilaha illallah, tidak ada sembahnya hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min syabin salihin hafidhin lil Qur'an. Betapa banyak pemuda yang saleh, yang menghafal Al-Quranul Karim, mubarriz. Dia unggul dari yang lain. Berprestasi. fi ilmi sunnah, dalam ilmu sunnah, afsadahu al-hizbiyun, dirusak oleh hizbiyun, bi'amanihim al-ghadibah, dengan harapan-harapan dari mereka yang dusta. Jadi angan-angan kalau ini nanti dijanjikan ini dan itu. Nah, juga sebagian yang lainnya ini terjadi nyata. Pernah anaknya datang ke sini juga ke pondok Tembangun juga. Nah, terpengaruh oleh apa? Masih muda, pintar, cerdas. Nah, ayah ibunya tentara. Namun kenapa di situ? Terpengaruh dengan salah satu dari tokoh Khawarij di Indonesia. Pengaruhnya luar biasa. Orang tuanya bersedih, sudah berusaha untuk menyadarkan, enggak bisa-bisa. Sempat sana mondok mungkin setahun, namun ternyata penyakit tersebut enggak hilang. Sudah terasuki oleh penyakit pemahaman teroris. Nah, kabur. Bukan kabur, pulang kemudian enggak kembali lagi dah. Enggak tahu kemana posisinya sekarang dia. Masih muda, cerdas orangnya. 14-an, 18 atau 19. Nah, ini sangat berbahaya karena mendengar kagum terhadap itu Aman Abdurrahman. Pengaruhnya luar biasa. Nah, hati-hati dengan anak-anak kita, saudara kita, tentunya diri kita juga. Demikian pula haula ikhwanul muslimin, mencampur adukkan berbagai kelompok yang ada. Qala rahimahullah, wa sayus'aluna amamallahi azza wa jalla an hadha at-tadlil, dan mereka hizbiyun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap upaya penyesatan tersebut. Kita sebagai orang tua juga harus perhatian terhadap ini, memperhatikan pendidikan anak-anak kita, memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Karena umur-umur tersebut, syabab, umur belasan, ya, atau 20 baru menginjak 20, ini umur yang sangat rentan, butuh arahan, bimbingan dari kita semuanya, sangat menentukan perjalanan berikutnya. Barakallahu fikum. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kita dan mengurusi urusan kita. Kemudian nasihat yang ke-9. An-nasihat tasi'ah. Al-muhafadzatu 'alal waqti was-sihhati. Menjaga, memperhatikan, memelihara waktu dan kesehatan. Ya. Al-muhafadzah, menjaganya. Bisa bermakna menggunakan waktu seoptimal mungkin, sebagus mungkin. Bisa juga bermakna efisien dalam waktu. Ketika beraktivitas, membuat program, habis ini, dijaga waktunya, tidak sia-sia. Muhafadzah 'alal waqt. Kalau kita melihat bagaimana ulama kita, sebagiannya meninggal dalam usia 35 tahun. Dari kita ada yang usianya 40, mungkin juga 50. Sebagian dari ulama usianya 35 tahun sampai dikatakan oleh sebagian ahli ilmu, ya, "Lau kana hayyan sara syekhul Islam fi hadzal zaman." Hafidz Al-Hakami. Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala meninggal dalam usia 35 tahun. Tapi coba kita lihat bagaimana karya beliau. Ya. 35 tahun, masih muda sekali. Ma'arijul Qabul juga banyak dalam mustalah punya manzumah, dalam fikih juga manzumah yang isinya mirip dengan Bulughul Maram, dibuat manzumah dalam usul fikih, dalam akidah. Hafidz Al-Hakami meninggal dunia dalam usia muda. Itu apa? Menjaga waktu. Kalau setelah perhitungan 35 tahun, singkat. Namun yang beliau tinggalkan sangat banyak. Belum lagi ulama yang lainnya sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala meninggal usianya 45 tahun. Belum sempat menikah. Karyanya sampai sekarang dimanfaatkan. An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga demikian karyanya sampai sekarang. Belum lagi ulama-ulama yang lainnya. Muhafadhu 'alal waqt. Bagi kita semua yang sudah mulai beruban, mungkin jenggotnya, mungkin kepalanya sudah mulai beruban, itu peringatan dari Allah. Ya. Bentar lagi sudah mendekati alam berikutnya, alam barzakh. Andil apa yang kita berikan untuk dakwah ilallah azza wa jalla, kan gitu. Ya. Andil apa yang bisa kita berikan sehingga bermanfaat bagi kita di alam barzakh. Demikian pula yaum akhir. Muhafadha 'alal waqt, menjaga waktu, lebih efisien, optimal. Demikian pula wassihah, menjaga kesehatan. Muhafadha, menjaga kesehatan. Bagaimana agar kita sehat? Ketika sehat, aktivitas lebih optimal. Demikian juga memanfaatkan waktu sehat untuk hal-hal yang positif. Innama anta ayyam, kita ini engkau adalah ibarat dari hari-hari. Perjalanan waktu, perjalanan waktu kita semuanya kan demikian. Ternyata sebagainya sudah 30, sebagainya sudah 40, sebagainya sudah 50, 60. Ya. Begitu cepat waktu berlalu. Menjaga kesehatan, dimanfaatkan waktu sehat tersebut untuk beramal saleh, untuk hal-hal yang bermanfaat. Demikian juga secara khusus talabatul ilm, para penuntut ilmu, ya, modal utama waktu. Ternyata cepat, sudah 4 tahun berjalan. Sudah berapa ayat yang sudah kita hafalkan? Sudah berapa juz? Sudah berapa hadis? Sudah berapa kitab yang dipelajari, difahami, diamalkan? Muhasabah. Nah, kita juga para ikhwah, sudah berapa lama tinggal di sini? Berapa ilmu yang sudah kita tambah? Berapa ayat yang sudah kita hafal? Punya target? Ya, sebulan hafal sekian, atau setahun punya target hafalan tambahnya sekian. Hafalan Quran, iqra wartaqi kama iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, naik. Itu apa? Hafalan. Iqra, bacalah, naiklah. Iqra wartaqi warattil, lantunkan dengan tartil kama kunta turattil fid dunya. Manfaatkan waktu dan kesehatan. Kata beliau rahimallahu, faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi, telah diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun, dua nikmat, maghbunun fihi makathirun minan nas, sekian banyak manusia itu maghbun, mengalami waban, mengalami kerugian, enggak bisa memanfaatkan waktu dan kesehatan dengan baik. Dua nikmat yang mana sekian banyak manusia itu maghbun, rugi. Apa itu? As-sihat wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Kata maghbun, istilah maghbun ini apa? Orang betul-betul rugi. Berarti menjual suatu, ya. Kata ulama menjelaskan suatu semestinya, misal dia itu bisa menjualnya 1 juta, dia hanya bisa menjual 100.000, 200. Ruginya luar biasa banyak. Betul-betul rugi. Gak balik modal, rugi. Ya. Kalau dia membeli sesuatu yang semestinya bisa dibeli dengan murah, dia beli dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena waktu tadi, semestinya dia memanfaatkan waktu ini, harganya luar biasa dimanfaatkan, kan gitu. Kesempatan ini dijual, dengan itu dia untungnya banyak. Enggak memperhatikan kesempatan itu. Apa kesempatan itu? Kesempatan tersebut adalah waktu. Kalau sudah sibuk, mau beramal, mau ini dan itu, enggak bisa. Kalau sudah sakit, demikian juga. Mau mengejar target, enggak bisa. Nah, maka ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW, menjaga, memperhatikan kesehatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tinggal beberapa nasihat. Tafadhalu hafizakumullah.